Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah wakaf. Telah kita terangkan dalam pertemuan kita yang lalu mengenai arti daripada wakaf itu sendiri, keutamaan wakaf, dan hikmah daripada dianjurkannya untuk mewakafkan harta yang kita miliki. Untuk kajian kita kali ini, kita masih mengkaji masalah wakaf, dan kita akan membahas mengenai syarat rukunnya wakaf. Ini adalah yang dibahas atau yang diuraikan oleh Imam Abi Suja, dan insyaallah akan kita terangkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Wal waqfu jaizun bi thalathi syara'ita. Ay yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Waqaf jaizun, diperbolehkan bi thalathi syara'ita, dengan tiga syarat. Yang pertama, ay yakuna mimma yuntafa'u bihi, hendaknya wakaf tersebut dengan barang yang bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i 'ainihi, dengan tetapnya barang tersebut. Wa ayyakuna ala aslin maujudin. Syarat yang kedua, hendaknya wakaf tersebut diberikan kepada asal yang ada. Wa far'in la yang qati'u, dan fara' yang tidak terputus, ya, dan fara' yang tidak terputus. Kemudian wa alla yakuna fi mahdhurin. Syarat yang ketiga, hendaknya wakaf tersebut tidak pada sesuatu yang diharamkan atau tidak diperbolehkan. Para pendengar yang saya muliakan, seperti akad-akad atau ibadah yang lainnya, wakaf ini harus memenuhi syarat dan rukun. Wakaf mempunyai 4 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah al-waqif, di sana harus ada orang yang mewakafkan. Yang kedua, al-mauquf, barang yang diwakafkan. Yang ketiga adalah al-mauqufu alaihi, pihak atau badan yang menerima wakaf atau yang diwakafi. Yang keempat adalah sighah, ijab qabul dalam akad wakaf tersebut. 4 hal ini harus dipenuhi dalam akad wakaf ini. Dan setiap rukun dari 4 hal ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun yang pertama adalah al-waqif, orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan ini bisa dikatakan wakafnya sah kalau sudah memenuhi beberapa syarat yang akan saya sebutkan. Syarat yang pertama adalah sihhatu ibaratihi. Maksudnya apa? Orang yang akan mewakafkan, hendaklah orang yang ibaratnya itu sah, bisa diterima menurut ulama ahli fikih. Pertanyaan kita sekarang, siapakah dia orang yang ibaratnya dianggap sah, atau kata-katanya dianggap sah? Orang tersebut adalah orang yang merdeka, yang sudah baligh, dan orang yang berakal. Kalau ada orang yang tidak merdeka, hamba saya, mewakafkan hartanya, maka tidak sah. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hamba saya setiap harta yang ada di tangannya adalah milik daripada sayidnya atau tuannya. Terus orang tersebut harus sudah baligh, bukanlah anak kecil. Anak kecil, walaupun anak tersebut telah tamyiz, maka kalau dia ingin mewakafkan, wakafnya tidak sah. Karena setiap ucapan yang keluar dari anak kecil, ucapan tersebut tidak dianggap sah menurut syarak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang sering kita ucapkan, sering kita sebutkan, yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, rufi'a an ummati, rufi'al qalamu an salasin, ya. Qalam itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya setiap tasarruf atau pekerjaan yang dilakukan oleh 3 orang ini tidak dicatat dan tidak dianggap. Termasuk dalam 3 orang ini adalah as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai anak tersebut menjadi baligh. Jadi kalau ada anak kecil yang mewakafkan hartanya, maka wakaf tersebut tidak sah. Terus akilan, orang tersebut adalah orang yang berakal. Ya, secara otomatis kalau ada orang gila yang mewakafkan hartanya, maka wakaf tersebut tidak sah karena segala ucapan yang keluar dari mulut orang gila tidak dianggap. Ini syarat yang pertama, sihhatu ibaratihi. Syarat yang kedua, orang yang mewakafkan harus mempunyai ahliyatut tabarruk, orang yang punya keahlian untuk melakukan tabarruk sedekah. Dikecualikan kalau orang tersebut tidak mempunyai keahlian tersebut, yaitu orang mahjur aleh, orang yang dihukum oleh pihak hakim atau mahkamah bahwasanya orang ini adalah mahjur, orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya karena dia orang yang muflis, orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya sehingga hartanya disegel sama pihak pemerintah. Maka orang tersebut tasarrufnya tidak sah. Maka kalau dia ingin mewakafkan, wakafnya tidak sah. Dari mana dia mewakafkan, uang utangnya lebih banyak daripada hartanya? Atau orang tersebut mahjur aleh bukan karena muflis, tapi karena safih. Orang yang tidak bisa membelanjakan harta karena dia tidak safih. Orang yang dungu misalnya. Yang tidak ngerti bagaimana cara membelanjakan harta. Maka orang tersebut wakafnya tidak sah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang tersebut harus punya ikhtiar. Artinya bagaimana? Artinya dia mewakafkan hartanya itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kalau dia mewakafkan hartanya karena ada paksaan dari suatu pihak, maka wakafnya tidak sah. 3 hal ini adalah harus dipenuhi oleh orang yang akan mewakafkan hartanya. Yang pertama, sihatul ibarah. Yang kedua adalah orang tersebut bukan orang yang mempunyai ahliyatut tabarruk. Yang ketiga adalah al-ikhtiar. Tayyib. Terus bagaimana orang yang mewakafkan atau menjariahkan hartanya ketika dia dalam keadaan sakit parah, mau meninggal misalnya. Kalau ada orang yang dalam keadaan sakit akut, sakit yang parah, yang mana kemungkinan besar sakit yang dideritanya bisa menyebabkan kematian, orang yang seperti ini boleh mewakafkan hartanya, tapi tidak boleh banyak. Sebatas 1/3 dari harta yang dimiliki. Jadi boleh orang yang dalam keadaan sakit yang sangat parah mewakafkan hartanya, tapi dengan syarat harta yang diwakafkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti dia mewakafkan hartanya itu semata-mata ingin apa? Ingin menghalangi ahli warisnya untuk mendapatkan warisannya. Maka ini tidak diperbolehkan. Dalil daripada hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatil wada min waja'in ishtadda bi faqultu inni qad balagha bi min al waja' wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi thulutsi mali qala la Fakultu bisyatri, faqala la, thumma qala as-sulus, wa as-sulusu kathir. Innaka antadhar warasataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Yang artinya suatu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit pada Amu Hajjil Wada, pada tahun terakhir sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok sahabatnya tersebut. Menengok memang termasuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah menengok orang yang lagi dalam keadaan sakit. Beliau menengok sahabatnya ini, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu menceritakan, Rasulullah, saya sekarang sangat sakit sekali dan saya adalah orang yang kaya punya harta. Apakah saya mewakufkan atau menjariahkan 2/3 dari harta yang saya miliki, sedangkan saya tidak punya ahli waris yang akan mewarisi harta saya adalah seorang putri saya saja, tidak ada yang lain. Rasulullah menjawab tidak. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau begitu ya separuh Rasulullah. Rasulullah menjawab tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, sepertiga kalau kamu ingin menjariahkan harta kamu, sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah banyak. Innaka antadhara warasataka agniya khairun min antadharakum alatan yatakaffafun nas. Jadi kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya atau kecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, minta-minta pertolongan orang lain. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang dalam keadaan sakit keras seperti sakit yang dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini boleh menjariahkan atau mewakafkan hartanya, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena apa? Karena harta tersebut kalau dia meninggal akan menjadi milik ahli warisnya. Anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Ya. Jadi, tiga hal tersebut yang saya sebutkan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bisa mewakafkan hartanya. Terus, rukun yang kedua adalah al-mauquf, barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan ini bukan semua barang boleh diwakafkan, tapi barang-barang tertentu yang telah memenuhi syarat yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ayakunal mauqufu ainan muayyanan. Barang yang diwakafkan adalah barang yang berupa barang, ya, muayyanan, yang telah ditentukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak boleh mewakafkan manfaat atau kegunaan daripada sesuatu, sedangkan barang tersebut tetap menjadi pemilik kita. Misalnya bagaimana? Saya mewakafkan penggunaan rumah saya ini selama 1 tahun misalnya, atau untuk selama-lamanya, tapi pemilikan rumah ini masih dalam tangan saya, tidak saya pindah, ini tidak diperbolehkan. Saya misalnya mewakafkan mobil saya ini, tapi mobil ini saya wakafkan kegunaannya saja, adapun mobil, kepemilikan mobil tersebut masih dalam tangan saya, ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena wakaf seperti yang saya katakan, seperti yang kita ungkapkan dan kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya wakaf itu adalah memindah milik kita, barang yang kita miliki, yang kita sayangi, kepada pemilik orang lain. Yaitu kepemilikannya kita pindah dari kita ke orang yang kita berikan wakaf. Jadi barang tersebut pemilikannya sudah keluar dari tangan kita, berpindah kepada orang yang mauquf alaih. Begitu juga tidak sah wakaf barang yang tidak ditentukan. Misalnya saya mewakafkan salah satu dari rumah saya ini, salah satu dari mobil dua saya ini akan saya wakafkan, atau saya wakafkan untuk madrasah. Tidak boleh, harus ditentukan mobil yang mana yang akan Anda wakafkan atau yang Anda wakafkan. Terus syarat yang kedua untuk barang yang boleh diwakafkan adalah barang tersebut adalah dimiliki oleh orang yang mewakafkan, yang mana kepemilikan tersebut bisa dipindah ke orang lain. Karena apa? Karena barang tersebut kalau bukan menjadi milik kita, tidak bisa kita wakafkan. Jadi barang yang bisa diwakafkan adalah barang yang dimiliki oleh pihak wakif. Maka tidak sah seseorang mewakafkan barang yang bukan menjadi milik dia. Karena wakaf seperti yang saya sebutkan tadi adalah memindah pemilikan yang kita miliki atas sebuah barang kepada orang lain yang kita jadikan mauquf alaih. Begitu juga seseorang tidak bisa mewakafkan dirinya untuk masjid. Saya mewakafkan diri saya untuk masjid atau untuk pondok tidak sah. Karena apa? Karena tubuh Anda dan Anda itu bukan milik Anda tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak sah Anda mewakafkan janin yang ada di perut sapi kepada orang lain atau kepada madrasah. Karena apa? Karena tidak bisa dipindah pemilikan tersebut selagi janin tersebut masih ada di perut ibunya. Maka tidak bisa. Dan barang yang diwakafkan ini adalah barang yang mempunyai faedah dan mempunyai faedah yang bisa diharapkan kegunaannya. Kalau ada orang yang mewakafkan tanah yang mana tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan, tanah yang sangat gersang sekali, tidak bisa dibangun rumah di atasnya dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, maka wakaf tidak sah. Begitu juga kalau Anda mewakafkan misalnya baju yang sudah compang-camping yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, wakaf ini tidak sah. Haruslah barang yang menjadi milik kita yang masih bisa dimanfaatkan, yang pemilikan kepemilikannya bisa kita pindah kepada mauquf alaih. Terus syarat berikutnya, syarat yang ketiga untuk barang yang boleh diwakafkan adalah hendaknya barang tersebut kemanfaatannya itu berlangsung lama. Dikecualikan kita wakaf makanan tidak bisa. Karena apa? Karena makanan tersebut kalau kita makan maka habislah. Jadi wakaf ini seperti kita mewakafkan tanah ya, atau mewakafkan sawah, mewakafkan tambak, mewakafkan rumah. Ini boleh karena kalau barang-barang tersebut dipakai dan dimanfaatkan, barang tersebut tidak habis. Maka tidak sah kita mewakafkan lilin untuk menerangi masjid, tidak sah. Karena lilin tersebut akan habis kalau kita nyalakan. Begitu juga mewakafkan makanan, karena makanan tersebut akan habis kalau dimakan. Maka wakaf seperti ini tidak sah. Maka kemanfaatan dari barang yang kita wakafkan harus kemanfaatan yang berlangsung lama. Atau waktunya waktu yang sangat lama. Dan tidak habis. Dan tidak habis. Dan kalau kita telaah dan kita perhatikan, barang yang diwakafkan itu ada kalanya barang yang tetap tidak bisa dipindah-pindah seperti tanah, rumah atau sumur ya misalnya, atau sawah atau kebun ya, ini boleh diwakafkan. Jadi barang yang diwakafkan itu ada kalanya barang yang tetap tidak bisa berubah-ubah seperti hal yang saya sebutkan tadi, dan ini adalah diperbolehkan dengan kesepakatan atau dengan ijma para ulama. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mewakafkan tanah, kebun, rumah dan barang-barang yang tetap untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh sahabat Jabir, ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum maqdiratun illa waqafa. Tak seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan untuk melaksanakan wakaf kecuali mewakafkan hartanya. Dan kebanyakan barang yang mereka wakafkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah barang-barang yang tetap seperti tanah, rumah, kebun, sumur dan yang lain-lainnya. Begitu juga boleh mewakafkan barang yang bisa dipindah-pindah seperti mobil. Mobil atau mewakafkan tikar untuk masjid, mewakafkan kitab untuk dibaca, mewakafkan misalnya mewakafkan sapi ya, mewakafkan sapi untuk membajak sawah, atau mewakafkan mobil, semuanya itu boleh. Yang penting barang tersebut kemanfaatannya bisa tahan lama, bisa lama, tidak seperti makanan. Dan hal ini adalah telah menjadi kesepakatan, telah diijma'i oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Khatib Syirbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa'i dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rausahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang mewakafkan kudanya untuk membela jalan Allah Subhanahu wa taala, imanan billah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqan bi wa'dihi dan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka kenyangnya kuda tersebut dan minumnya kuda tersebut, tainya kuda tersebut, kencingnya kuda tersebut, semuanya besok pada hari kiamat akan menjadi hal yang memberatkan timbangan kebagusannya besok pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Amma Khalidun fa innakum tadlimuna Khalidan faqad ihtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillah." Wa'tadahu fi sabilillah, yakni sahabat Khalid ketika dulu telah mewakafkan baju perang beliau dan perlengkapan perang beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menandakan bahwasanya mewakafkan barang-barang yang bisa dipindah itu diperbolehkan, dan seperti yang saya sebutkan tadi telah menjadi kesepakatan para ulama, jadi tidak ada khilaf atau tidak ada perbedaan pendapat dalam kalangan ulama bahwasanya mewakafkan harta, baik harta tersebut harta yang bisa dipindah atau tidak bisa dipindah, itu adalah sah. Yang penting manfaat daripada barang yang kita wakafkan adalah manfaat yang lama, yang tidak habis, yang tidak habis. Ini adalah mengenai syarat barang yang diwakafkan. Untuk rukun yang berikutnya, rukun yang ketiga adalah mauquf alaih, atau pihak yang diwakafi atau pihak yang menerima wakafan. Lah, pihak yang menerima wakafan ini ada kalanya pihak tertentu, ada kalanya pihak tidak tertentu. Pihak tertentu bagaimana? Pihak tertentu misalnya saya mewakafkan. Misalnya saya mewakafkan kebun saya ini untuk, misalnya untuk siapa? Untuk Bapak Fulan misalnya. Atau untuk anak yatim, anaknya Fulan. Ini adalah namanya mauquf muayyan, mauquf alai al-muayyan. Orang yang diwakafi yang sudah ditentukan. Adapun ghairu muayyan adalah seperti wakaf untuk para fakir miskin. Saya mewakafkan kebun saya ini untuk fakir miskin atau untuk masjid misalnya atau untuk pondok, berarti mauquf alai ghairu muayyan. Kalau memang pihak yang diwakafi atau pihak yang menerima wakaf ini adalah pihak muayyan telah ditentukan baik satu atau banyak, maka disyaratkan yang pertama, imkanu tamlikihi indal waqfi alaihi. Pihak yang menerima wakaf bisa menerima pemilikan barang yang diwakafkan kepada dia. Maka orang yang diwakafi harus ada ketika itu. Maka kalau ada orang mewakafkan barang yang dia miliki untuk anak yang akan dia lahirkan, misalnya sekarang istrinya lagi mengandung, terus dia mengatakan, "Saya wakafkan tambak saya ini untuk anak yang dikandung istri saya sekarang," maka tidak sah. Karena anak tersebut belum ada di dunia, masih di perut ibunya. Atau dia mengatakan, "Saya mewakafkan tambak saya ini atau kebun saya ini untuk anak-anak yatim yang ada di desa A." Sedangkan di desa A tersebut tidak ada satu anak pun yang yatim, maka tidak sah. Maka tidak sah. Atau saya mewakafkan tanah ini kepada si fulan yang telah meninggal, maka tidak sah juga. Tidak sah. Begitu juga tidak sah mewakafkan kitab-kitab ilmu agama atau mewakafkan Al-Qur'an atau Al-Hadis kepada orang yang bukan muslim. karena mereka tidak bisa memiliki barang yang kita wakafkan kepada dia. Ini adalah mengenai syarat jika orang yang menerima wakaf atau badan yang menerima wakaf adalah badan yang tertentu. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah imkanu tamlikihi indal waqfi. Orang tersebut bisa menerima kepemilikan barang yang diwakafkan kepada dia. Yaitu hendaknya orang tersebut ada ketika dalam mengucapkan syarat wakaf. Terus jika mauquf alaih atau pihak yang menerima wakaf ini adalah pihak yang tidak tertentu, seperti jika ada orang mewakafkan barangnya untuk fakir miskin, atau untuk masjid, atau untuk anak-anak yatim, maka disyaratkan hendaknya wakaf tersebut adalah tidak bertujuan untuk kemaksiatan. Karena apa? Karena seperti yang saya terangkan dalam kajian sebelumnya, wakaf ini adalah dianjurkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mewakafkan sesuatu yang kita miliki untuk tujuan maksiat atau dosa. Karena tidak akan ketemu antara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala terus tujuannya maksiat, maka tidak akan ketemu sama sekali. Maka tidak diperbolehkan, haram mewakafkan sesuatu untuk misalnya untuk gereja. Tidak boleh, karena gereja ini terhitung tempat ibadah orang kafir yang bermaksiat. Begitu juga tidak diperbolehkan misalnya mewakafkan alat-alat senjata misalnya kepada teroris, atau mewakafkan mobil untuk dipakai operasi teroris misalnya, tidak diperbolehkan. Atau mewakafkan senjata untuk orang-orang perampok, maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tujuan daripada wakaf itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tujuan ini kita nodai dengan memberikan wakaf kepada pihak yang mereka pergunakan barang tersebut untuk maksiat. Maka wakaf kepada fakir miskin, saya mewakafkan tanah ini untuk fakir miskin atau untuk para ulama misalnya, atau untuk orang-orang yang hafal Al-Quran, atau untuk Ka'bah misalnya, atau untuk masjid, atau untuk madrasah, atau untuk rumah sakit Islam misalnya, maka wakaf seperti ini boleh. Boleh, bahkan diperintahkan dan dianjurkan. Dan di situ orang yang mewakafkan akan mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal tersebut, rumah sakit, masjid, madrasah, orang-orang yang jihad untuk Ka'bah, juga untuk para ulama, adalah hal-hal yang bersifat sosial, yang bersifat untuk membantu orang lain, yang bersifat taqarrub atau mendekatkan diri, menolong orang lain. Dan menolong orang lain ini adalah termasuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita tanya apakah boleh wakaf kepada orang-orang kaya? Boleh Anda mewakafkan barang yang Anda miliki kepada orang kaya, karena orang kaya bisa menerima sedekah sunnah, ya, bukan sedekah wajib atau zakat. Orang kaya bisa kita kasih sedekah sunnah atau sedekah wajib gitu. Boleh, karena mereka boleh menerima sedekah sunnah, maka boleh mereka menerima barang wakaf. Terus juga kalau misalnya ada orang mengatakan saya mewakafkan tanah yang saya miliki ini untuk jalan kebaikan misalnya, untuk semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Kalau syarat wakafnya itu demikian, maka terus barang yang diwakafkan tadi itu ditasarufkan atau diberikan kepada siapa? Kalau ada orang mengatakan saya mewakafkan tanah ini semata-mata untuk kebaikan atau untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka maaf, untuk kebaikan ya. Saya mewakafkan tanah saya ini untuk kebaikan ya, atau semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berhak untuk menerima wakaf tadi itu adalah aqribaul waqif atau sanak saudara orang yang mewakafkan, kalau memang dia mempunyai sanak saudara. Kalau tidak punya, maka wakaf seperti ini diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau ada orang yang mewakafkan, saya mewakafkan tanah saya ini untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Orang yang berhak untuk mendapatkan wakuf ini adalah mereka yang berperang, ya, yang berjihad melawan orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus rukun yang keempat adalah sighat, sighatnya wakuf. Rukun yang keempat adalah sighatnya wakuf, dan insyaallah untuk rukun yang keempat ini karena pembahasannya panjang akan kita terangkan dan kita kaji pada kajian yang akan datang, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang banyak melakukan wakaf, ya, melakukan wakaf, karena wakaf ini adalah seakan-akan seperti tabungan kita besok pada hari kiamat. Karena barang yang diwakafkan pahalanya akan mengalir kepada orang yang mewakafkan selagi barang tersebut ada, meskipun orangnya telah meninggal. Seperti dalam hadis yang telah kita kaji kemarin, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Ya, termasuk kalau manusia itu meninggal maka segala bentuk amal kebaikannya akan terputus kecuali tiga hal, ya. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, dan shadaqah jariyah ini ditafsiri oleh para ulama yaitu wakaf, mewakafkan barang yang dia miliki untuk kebaikan, baik untuk para fakir miskin atau untuk orang-orang tertentu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayya ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa ja'ala ilmana ilman mubarakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.